Bismillahirrahmanirrahim. Halaman 111. Ini lengkapi minajul abidin dan sisipatan saking kitab Ihya juz 3 halaman 111. Wal nazkur al-an gurur alladzina qana'u minal ulum bimalam muhimmahum wataraku al-muhimmah wal nazguran becik nutura insun. Sekarang akan saya terangkan juga al-ana yang dalam saiki yang arep teko nutur gurur alladzina ing kapusane wong akeh onau kang padha marem nrimo wisu tidak mau menambah lagi onau kang padha marem nrimo sapa ladina minal ulumi saking pira-pira ilmu wis marem wis nrimo duwe ngelmu tapi ngelmu mang bima kelawan barang lam yuhima kang ora penting apa ma hum ing lazina. Mereka mendapatkan ilmu yang sebenarnya enggak penting bagi mereka tapi rumangsane wis cukup malah sing penting ora digoleki. Watara kulan podo ninggal sopo lazina al-muhimma ing ngelmu kang penting wahum halehu ta'i lazina bihi kelawan ma lam yuhim mahum kui bihim kelawan ngelmu sing ora penting iku mukhtaruna podo ketipu kabeh podo kabujur. Jadi mereka tertipu oleh perasaannya sendiri bahwa hanya dengan menekuni satu bidang ilmu tok yang sebenarnya itu enggak penting mereka merasa cukup. Ketipunya sebab apa? Li'imal istighna'i. Ana kalane krana semugi merasa cukupe lazina merasa cukupe lazina merasa cukup an asli zalikala ilmi saking pokoknya mengkono-mengkono ilmu ya, hanya karena dia bisa ilmu sedikit-sedikit sudah marem bahkan dia tidak butuh lagi unjer atau pokoknya ilmu wa imalik tisorihim lan ono kalane krono oleh nyendek nyendek itu paham sedikit krono oleh nyendek lazina nyendek alahi ing atase ma. Ada kalanya tertipu karena dia tidak mau mencari ilmunya yang paling pokok hanya dapat pang-pangane tok wis marem gitu loh. Tidak mau menggali sampai seakar-akarnya. Ada kalanya karena memang dia membatasi penekunan ilmunya dia hanya dibatasi kepada ilmu yang tidak berguna tadi. Contohnya gini, faminhum mongko iku setengah saking lazina. Contohnya ini, yang orang-orang yang akhirnya dapat tipuan. Faminhum mongko iku setengah saking lazina. Firqatun utayana kelompok iktasaru kang padha nyendhek saka firqah, nyendhek ala ilmil fatawi, ing atase ngelmu fatwa. Ilmu fatwa hukum maksudnya. Mereka getol mendalami ilmu tentang fatwa. Tentang apa? Bila hukumati dalam biro-biro keputusan hukum. Walau sumati dalam biro-biro persengketaan hukum. Persengketaan hak milik. Wapata-wata tafasil ilmu amalati dalam biro-biro perinciane. Ilmu muamalah, biro-biro hukum muamalah, pergaulan aduniawi ati kang bangsa dunya, aljari ati kang lumaku bainal khalqi antarané makhluk, limasholihil ibadi krana kanggo kemaslahatane biro-biro kawula. Ada yang mereka membatasi pengertian mereka tentang ilmu adalah ilmu tentang fatwa hukum. Bahsul masail ya, untuk merinci kalau ada perbedaan pendapat, ada perebutan-perebutan hak, perincian tentang muamalah duniawi yang berada di tengah masyarakat agar masyarakat menjadi baik. Itu yang dia tekuni dan mereka itu merasa istimewa. Sudah nganggep itu cukup sudah, tidak mau melengkapi dengan yang lain. Malah dia mengatakan inilah fikih agama ya ini. Wa qasasu kan padha ngarani istimewa saka firqah. Ngarani istimewa ismal fikhi yang jeneng fikih. Biha kelawan patawi man. Wasamu lan padha ngarani sapa firqahu ing ngelmune mang diarani al-fiqha ing ilmu fikih wa ilmal madzhab lan ilmu mazhab. Nah, mereka kon diskusi debat wala semengi kuat. Malah kadang-kadang hanya sekedar bantah-bantahan tok. Warubama doya'u lan kadang-kadang nyiak-nyiakan sopo firqoh mahadali kasertane mengkono-mengkono menekuni ilmu fatwa mang kudu nyiak-nyiakan al-a'mala zohirota yang biro-biro ngamal lahir wal batinata lan ngamal batin. Dua hadlimat dia hukume akad bang, lima digoleki, rono diskusi, rono diskusi. Ana sing piye hukume? Traweh 8, traweh 20. Alah, malah ora tau traweh. Alam ya tafaqadu. Mongko ora padha neliti sapa firqah. Ora padha neliti al-jawari kae gawetane awak. Walam ya rusulan ora iso jaga sapa firqah puluh bahum ing atine firqah ora dijaga anil kibri saking takabur mergo rumangsa menang oleh diskusi wal hasadi laron rasa hasud mergo akeh sing membantai pendapatnya waria ilan pamer mergo dhewe iso kitab diri wasairil mulikati lan sekari-karine biro-biro akhlak kang rusak hubu dunia dan lain-lain, seneng jadi pemimpin, seneng di depan jadi pemimpin itu ora apa-apa, senenge itu lho sing ora oleh salah kerungon. Seneng dunia wong ketekan dunia ora apa-apa, senenge kuwi sing gawe repot. Lagi ngelmu yang ngono, ngelmu ini jani ya apa ya? Banyak dia mengetahui seluk beluk tentang posisi hubungan antara manusia yang baik dan yang baik. Tetapi kalau menganggap bahwa ilmu itu yang cukup itu hanya itu saja tanpa dilengkapi dengan ilmu yang lain, maka dia tertipu. Dia tertipu seperti orang dia penyakit paru-paru, dia penyakit liver, dia penyakit ambeien. Nah, kok sing diumbi malah loro mripat. Nah, itu enggak lengkap, artinya enggak dibutuhkan gitu loh. Dan dia merasa sudah cukup hanya minum pil sing kanggo obat mripat gatel ngono kuwi wis. Rumangsane wis kena kabeh. Baha ulai mongko ta mengkono-mengkono firqah iku maghruruna. Kena tipu kabeh min wajahani saking dalan loro. Orang yang model demikian menganggap cukup satu bidang ilmu saja itu tertipu karena dua arah. Ahadu mautai salah sijine wajahaini kumrahaitul amalu saking segini ngamal kumrahaitul amalu wal akharu tawi kang leya nomor loro niku min haitsul ilmu saking segi ilmu. Jadi ketertipuan mereka itu karena dua hal dari dua sisi amal dan sisi ilmu. Amal-amal walaupun utawi dalane ngamal, dalane kabujuke ngamal iku faqad zakarna moko teman-teman wis tutur sapa ingsun wajhal hururi ing dalane kapusan bihi ing dalem ngamal. Itu mereka tidak mau mengamalkan ilmu tapi hanya betul bantah-bantahan tentang ilmu. Wa anna misaluhu misalahum anza temene contone. Contohnya maghrurin. Sansak temennya contohnya maghrurin iku misalul maridi kaya sepadane wong loro. Ida ta'ala matakalane belajar sapa marid nuskhota dawai ing buku pengobatan. Pastagolalan ketungkul sapa marid bitik rorihi kelawan bulan baleni ngelmu dawa wa ta'limi hilang mulang akan yang dawa tapi gak gelem ngombe obatnya ngapal no jenis obat resepe terus apal ngetel terus mulang sing diulang loro pisan ya mek ngapal no tok ne ora gelem ngombe obatnya akhirnya loro kabeh. Lah malah ora kaya ngono tok. Lah ora mung kaya mangkono. La ora mung kaya mangkono bal misaluhum. Balak-balik misaluhum utahi contone maghrurin, maghrurun. Iku misaluman kaya sepadane wong. Bihi kang iku tetep kelawan man ilatul bawasiru utahi penyakit ambeien. Penyakit ambeien wal bursami lan loro bursam. Loro bursam itu apa ya misalnya kira-kira kayak hernia itu terjadinya panas yang melewati batas yang terasa antara limpa dan hati, antara limpa dan liver menjadi gosong, itu namanya bursam. Biasanya lah, nenek panas. Nenek kaya ambeien. Wah, gue dilukas mati, wong nenek ngono gue. Lah, wong seloro wis parah kaya ngono lah, kok wahua. Wahua ale utawi, utawi man. Iku musrifun wis Meh-meh wis marek-marek ki alal halake ngatasé mati. Wa muhtajun lan butuh ila ta'alumi dawai maring mempelajari obat wa istikmali hilang gunana obat. Obat iku mang obat ambeyen karo obat bursa mang. Iku sakjane ngono kudune. Dan golek obate dan digunakne mesti ning ngono. Lah kok fastagola? Fastagola mongko ketungkul sibuk. Sapa man kesibuk-sibuk ditalumi dawai istitadoti lawan mempelajari obat pendarahan istitado. Pendarahan mergo rahime sing ora sehat, pendarane wong wedok. Mestine ndek iku urusane urusan nambani ambeyen malah golek ngelmu obat istihado. Wabiti krori dali kawan sibuk lawan bulan baleni mengkono-mengkono dawaul istihado. Lailan ing dalem waktu bengi wa naharan waktu rino. Ma'a ilmihi sertane ngerti neman ngerti bi'anahu kelawan sak temen man iku rojulun wong lanang layak itu kang ora bisa fed sapa rojul walayas tahadu lan ora iso istihado. Yang dia itu laki-laki yang gak mungkin kena penyakit istihado. Lha kok malah getol ngurusi bab istihado carane ngobati piye. Engko terus pelaksanaan sholat piye. Lah padahal dhewe ambeyen. Terus lah kok dikandani ngono muni ngene. Ya saya jagani nanti kalau ada perempuan yang sakit istihado nanti tanya saya enggak bisa jawab. Ngono. Urusanmu apa ya kon jawab sing iso wae to. Lah kowe ngurusi penyakitmu sik ngono mesti. Kudune ngono lek wong mikire normal ngono. Walakin yakulu tetapine ngucap sapa sirajul man bihi latul bawasir. Ngucap piye rubah mataka. Kadang-kadang terjadi apa ilatul istihadoti penyakit istihadoh limroatin ke diwong wadon. Ya bener aku gak istihado dhewe mas, tapi lain wong wedok-wedok tu istihado watas alulan banjur takon sopo imro'ani ingsun andalika tentang mukono-mukono istihado. Jadi aku ditakoi ben iso jawab no. Ya senajan aku loro ambilin lah urusanku dhewe. Aku lah ana wong takok aku gak iso jawab piye. Terus yo yo wis wong lara dhewe ngono kok. Wadzalika utawi mengkono-mengkono pendapat penting nang ilmu istihadah ninggalno obat bawasir. Ngono. Wadzalika utawi mengkono-mengkono ta'alum dawail istihadah iku ghoyatul wururi notok-notoke kabujuk. Etung-etungan itu lho piye. Bidak no sing penting karo sing ora penting lho ora iso. Lho. Padahal ya padha ngelmune sik diarani kebujuk ya. Lah pemene dang bidak no ngaji karo ndelok film ae ora iso bidak no kan malah nemen lho. Milih ndi ndelok film karo ngaji. Milih ndelok film alasane mergo ndelok film niku lak iso terhibur lah ngaji ni pula mikir, nah, mikir ni gue gilis mati. Terhibur hati ni bunga lah awet web. Itu hitungan kabujuk ngono. Gak iso bedak no. Di sing penting harus sing ora penting iku apa aku karep ya karep. Wih, pokoke kanggo ilmu pokoke. Bakal zalika. Jadi nasibe wong sing ahli fikih ya ngono, ahli fikih sing salah tempat lho. Pakadzalika mongko kaya mengkono-mengkono wong sing kene ambeyen iki al mutafaqihu utawi wong sing ahli fikih, wong sing belajar fikih, al miskinu kang miskin iku kot yusal itu kadang-kadang wis menguasai alai ing atase miskin mutafaqihul miskin apa sing menguasai hubud dunia seneng dunia. Walah kadang-kadang ya karena getol ngurusi soal persengketaan, soal permusuhan, itu seringkali dia dikuasai oleh perasaan hubud dunia wati'abwati ba'usahawati lan nuruti buro-buro kesenengan walhasati lan hasud. Wal kibri lan takabur hubud dunia wati bahu syahwat lan nuruti pura-pura syahwat wal hasadu lan hasud wal kibri lan takabur waria ulan ria. Tak terasa penyakit sing penting iki kuwi wasairul mulikati lan sekari-karine pira-pira penyakit kang rusakno ati al batinati kang bangsa batin. Mestinya itu yang harus diselesaikan lah kok malah getol ngurusi ilmu fikih muamalat. Warubama yang tau bulan kadang-kadang terus menyamber, terus nyamber terus ngenai, terus menimpahu eng mutafake apa al mau tu mati, kok bela taubat di saat turungi taubat, watalakilah nyusuli ngamal. Akhirnya fayal komong kometu iso pemutafake Allah ing Gusti Allah wa huwa hale utai Allah alai ing ngatasé mutafake iku ghadbanun, iku ghadbanun bendu. Lah piye wong akhlak batinnya enggak terurus malah ngurusi-ngurusi akhlak pergaulan biasa sing ora ana hubungane karo kepentingane dhewe. Bataroka mongko ninggal sapa si mutafake zalika mengkono-mengkono kabeh penyakite kan kulus iku lahu sekabiane zalik dhewe duwe penyakit takabur hasud duwe penyakit kubu dunia. Lah kok malah wastagola walan ketungkul sapa si mutafaqihul miskin ketungkul bi ilmi salami kelawan ngelmu salam. Iki carane hukume pesen barang mengimpor barang dari luar negeri hukume piye, sistem penerimaane piye, langko ijab kabule piye ngono. Wal ijarati lan ilmu sewa menyewa wal zihari lan ilmu zihar wal li'ani lan ilmu li'an. Karena perselisihan suami istri mau bercerai itu bagaimana wal jirohati lan piro-piro ngelmu jirohat ngelmu catu apa menyakitkan orang lain kejahatan wal diati lan diat dendan wal da'awi lan piro-piro pengakuan wal bayinati lan piro-piro penyaksian wabikatu akibi kitabil kaitilan kelawan kitab haid malah sibuk ngurusi kuwi malahan. Padahal wahuwa halih utawi mutafaqihul miskin iku layah tajura butuh sapa mutafaqihul miskin ila sayin maring suwiji-wiji ninggalika saking mungkono-mungkono ngelmu salam sak teruse waktu babar pisan. Padahal bagi dia itu enggak dibutuhkan. Rabutuh fi umri sa'umure. Sa'umure mutafake linafsi hikman fa'an kedua awak diwini mutafake. Semua itu tidak ada yang bermanfaat untuk diri sendiri. Upama toh butuh. Ono upama wi. Enek sing takok upama enek sing butuh. Dek suatu ketika punya kasus. Lho kan ya sing memberi fatwa wis akeh ngono lho Mas. Sing ahli ngono kan wis akeh. Lah apa kok dhewe melok-melok getol. Wong sak kecamatan nek sing pinter ngono wis ana wong 50. Lah kok dhewe melok-melok ngurusi kuwi. Wa idza ta jalan tekalane butuh sapa ghairuhu liyane. Liyane man liyane mutafaqih. Seandainya ada orang lain yang membutuhkan ilmu itu, karena mongko wis ana fil muftina iku ing dalem wong sing ahli fatwa, apa sing ana kasratun kakean. Jumlah ahli fikih ahli fatwa iku wis blader. Iku mau kowe butuh ya kari takok rono lah wis kok. Ngapa kok kowe kudu melacak sendiri? Zaman kok ngene melacak ilmu hadis. Yuri jalur hadis diteliti sitok-sitok. Lah wong kitabe wis ana, arep mlajari kitabe kuwi lah wis neliti neh lah kok. Meneliti lagi apa mencari-cari hadis iki. Sopai apa ora? Enggak perlu ngeritik Imam Bukhari, ngeritik Imam Muslim apa gunanya? Terus ngono kuwi rumangsa wis tetep wis selamat. Pokoke ya ngono diteliti pekeh diteliti sampai diteliti met. Lah wong dasar-dasar pekeh wis ana. Ilmu usul pekeh ana ilmu. Apa? Kualitas pekeh wis ana kowe apa ijtihad dhewe golek pedoman pekeh dhewe neh sing dudu Imam Syafi'i. Lah. Dinten-tenten waktu umurmu. Ya terus apa nggih elek mempelajari sing ngoten iku lho aja salah paham neh. Jadi maksud magrur di sini itu bukan soal ilmu, ya sebenarnya tak baleni nek. Duduk soal ngelmu nek kuwi. Tapi oleh memilih jurusan itu lo keliru, ngono maksudnya ngono. Lawang penyakitmu ke penyakit kubut dunia, ngono. Golekmu jurusan kok jurusan, wong tukaran, ngono kan ya keliru toh. Mesine kowe golekmu dokter iki dokter spesialis jantung lah kok malah kowe golek dokter spesialis anak lho ngono kuwi jagani lah tanggoku nek sing anake lara lho ngono kuwi terus piye gitu lho. Jadi ini bukan soal ngelmu gitu itu elek enggak aja salah paham membatasi diri bahwa ilmu itu tok cukup dan penting itu lho yang salah itu di situ. Gak buat cocok nih karo kebutuhanmu. No. Mestinya sikilmu itu kesandung dan golek perban, golek obat yang kesandung gujar-gujar getih dan kono putuk jempolanmu. Wila kok malah ora, golek obat flu mergo gujagani golek nek tonggoku sing lara ngelu lho niku. Eh, lha upama tonggoku lara ngelu yo ben golek dhewe kono wong kios bakul flu yo pirang-pirang, bakul obat flu yo pirang-pirang. Lah saiki sing penting kowe iki ndang golek dhewe sik. Sikilmu gocer-gocer kok ngono kuwi lho urusane sik, maksude ku ngono. Atimu gocer-gocer, kena penyakit hasud, kena penyakit kabur, kena penyakit rasa-rasa ibadah. Kuwi lho urusane sik. Baru engko lek panjenengane wis ana kelonggaran wektu liya, kamu mencari tahu tentang ilmu-ilmu sing liyane nek sing mbok butuhne. Iki mestine ngono mestine. Ha iki aja salah paham kok terus wah gara-gara ngaji bab gurur terus wong dijak bodoh kabeh lho. Berarti kowe ngajimu ya ora tenanan pisan. Lah ngrungokno ora tenanan ngomentari. Ya ruwet. Enggak ya boleh, boleh orang belajar fikih itu bagus. Tapi kamu harus tahu porsi kebutuhan kuwi sak pira. Nah, gitu loh. Ya sing penting-penting. Saat ini yang penting apa? Ya ngelmune syahadat, ngelmune salat, ngelmune poso. Nguji umur welasan tahun durung sugih to. Lah engko lek wis nyambut gawe baru perlu belajar akad salam, belajar sewa menyewa, belajar zakat, Itu diperlukan nanti kalau kamu sudah bekerja. Dan yang terpenting lagi, bagaimana dalam bekerja itu bisa menjadi masuk dalam rangka ibadah dan tidak menjadi penyakit hubud dunia. Nah, itu perlu kamu mencari pembimbing, mencari ilmu tentang itu. Kadang-kadang ngoraus, pokoknya orang itu kan butuhnya warek. Sebenarnya golek ilmu sing iso marek mawat tengok ya wes. Jadi ya bedes saya wes nyolongi gedang ya. Ya wes butuhnya warek, butuhnya nganus. Terus ngono lho aku kayak Gusti Allah kabeh to gedang iku. Lah aku ya makhluk Gusti Allah. Ya wis tantekne lak wis. Ya wis. Itu kadang-kadang kita enggak paham. Ini mana yang terpenting, mana yang bermanfaat, mana yang harus kita lakukan, sak berapa porsinya. Nah, mulane panggah wong iku butuh guru, itu lho persoalannya di situ. Mereka lihat duwe guru, guru rohani maksudnya, itu bisa mengukur, oh iya fakihmu sak mene wae, iki terusno hadis, hadisnya sak mene wae, terusno kok latihan zikir, oh iya sak mene wae, lo ngono kuwi, ana pengarahan, ora karepe dhewe ngono. Wa fayastagilu. Fayastahilu mongko ketungkul sapa mutafaqihul miskin. Bidzalika kelawan mengkono-mengkono ngelmu. Ngelmu apa mang? Ijaro ngelmu zihar sak teruse mang. Waya harusulan lobo semangat. Sapa si mutafaqih semangat alai ing atase zalik. Mergo apa to? Ternyata bangsa diteliti-diteliti di situ itu sedang banyak yang membutuhkan memang. Lalu kalau dia bisa menjawab dengan tepat dan benar, itu orang banyak yang kagum. Oh kuwi to persoalane. Oh ngono dadi lek kowe ahli yo ahli menyelesaikan persengketaan, ahli menyelesaikan bab wuru, bab salam, bab ijarah itu semua kamu kuasai. Lek ketepaan diskusi kok menangan. Ngono lho. Lah nek menangan kuwi kabeh du. Wah, wong kok pintere ngono lho kuwi lho. Sing dibutuhne iki bae kuwi dibae. Lima karana barang fihi kang tetep ing dalem dalik. Ngelmu salam ijaro sak teruse. Rupane maminal jahi. So, saking pangkat wari asatilan kepemimpinan wa malilan bondo dengan bisa membela persengketaan melalui dasar hukum fikih yang tepat, maka dia akan bisa membela seseorang kaya. Nah, dia dapat opah banyak. Oh, kuwi tibae. Waqad dahahu lan kadang-kadang wis blowoaken yijlomprongaken ing mutafaqe sapa asaitonu setan ngono setan wa mayas ulan ora rumangsa sapa mutafaqe, malah kadang-kadang itu oleh setan ditambah-tambahi dan dia enggak merasa. Ditambahi apa? Perasaan bahwa itulah berjuang untuk agama. Lho, ngono wis genah. Urusan iki urusan pangkat, urusan pemimpinan, urusan rebutan harta benda. Ngono ritek katik ngakune ngaku berjuang demi agama. Wis. Sudahlah komplit sudah ketertipuannya. Idzunnu krana ngira menyana sapa almaghrur wong sing tertipu. Binafsihi kelawan awak dhewe ne maghrur. Yono anahu ing sak temene maghrur iku masghulun ketungkul. Ketungkul bi fardhi dinihi kelawan fardune kewajiban agamane si maghrur. Padahal walaisa lan ora ana sapa maghrur iku yadri nyadari sapa maghrur menyadari ora nyadari anal istighola sak temene ketungkul. Bifardil kifayati kelawan fardu kifayah. Padahal soal fikih itu fardu kifayah. Mendalami loh ya, mendalami fikih itu fardu kifayah. Lah sing fardu ain kuwi sing sak cukupe nggih ibadah harian kuwi. Angger caramu mbah-mbah wudu adus wis bener, caramu salat wis bener, caramu poso wis bener ya wis. Kuwi sing fardu ain. Lan kuwi cukup sepisan. Cukup sepisan agar buat praktek no, buat taskeh no, wudhu sing bener ngene, mbah-mbah sing bener ngene, sholat sing bener ngene, puasa sing bener ngene, wis diterang no, wis buat praktek no, yuk wis. Orang usah jelimet, mulai ada wong takok, upomo saiki ada wong sahur kemepetan. Lanjut, di tengah alas, raro jam, raro waktu. Sahur wis kemepetan esok. Moro-moro ndek mangan kecakari-kari ujug-ujug moro mendunge kan iku pas esuk-esuk mendung-mendunge ilang moro-moro srengenge wis metu piye hukume lha kowe ngalami ta ora dene kowe ora ngalami lha apa mbok golek hukume ya mungkin lek ditakoki wong lek sing upama enek sing takok lho sing nglakoni ngono kuwi wong pira jajal sing arep nglakoni ning juru alas mendung ini wong kira nah, upama iya akeh sing lakoni ning daerahmu kuwi sing wis pinter iso jawab wong pira nah, nek wis ana sing iso jawab ya wis to apa kok kowe gedandapan golek dhewe untuk golek kuwi kowe terus kudu belajar nek 2 tahun 5 tahun lah entek wektu gitu loh. Orang yang sibuk menyibukkan diri kepada fardu kifayah qoblal faradhi sadurunge rampung min fardil aini saking fardu ain iku maksiatan maksiat. Gitu loh, kepentingan diri sendiri tentang ibadah belum selesai kok sudah mengurus dengan mendalam tentang fardu kifayah, maka itu kemaksiatan. Hadza utawi iki utawi iki ngrumangsani fardhu kifayah laukanat lamun ana iku laukanat lamun ana apa niatuhu niate mutafaqi ku sahihatan bener ngono iku ripek lek niate niat sing bener kama kala kaya oleh ngucap. Wakot kanalan teman-teman ono pokos tu, wakot kanalan teman-teman ono. Sopo mutafakih, ono iku koso dan nejo sopo mutafakih. Bilfiti kelawan ngelmu fakih, ono. Nejo wasya Allah ing ridane Allah Taala. Itu saja kalau niate bener sejane bener. Mergo apa fa'inahu. Fainau moko sak temene mutafake iku wae ing kosoda senajan wis nejo sapa mutafake wajah Allah ing wajahe Allah walaupun dia niatnya karena Allah ning fahuwa moko utahe mutafake bistighali sebab ketungkule mutafake bihi kelawan fardhu kifayah iku mu'ridun berarti meninggalkan mengu meninggalkan an fardhi aini saking fardhu aini mutafakke gitu loh. Walaupun toh niate bener memburu ilmu fardhu kifayah itu tadi karena Allah, tapi ketika salah sasaran dia sibuk mengurus fardhu kifayah sementara yang fardhu ain ditinggalkan, itu sudah merupakan kesalahan. Fi jawarihi ilmu fardhu ain fi jawarihi tentang gawatane si mutafaqih wa qalbi lan atine mutafaqih. Itulah yang dikatakan ghurur fil amal. Tertipu dalam pelaksanaan. Dalam pelaksanaan ilmunya. Fa hadza mongko utawi iki-iki mutafaqih utai iki-iki keterangan iku ghururuhu kabujue mutafakih min haitsul amalu saking segi ngamal. Itu nuwun sewu. Niki ora-ora kok ngelek-ngelek itu bukan, jangan salah paham lagi. Ini hanya memberi penjelasan Jangan sampai dalam penyelenggaraan sebuah aktivitas yang kelihatannya baik, gitu loh. Itu lalu kita sudah merasa cukup dan bangga dengan itu. Perlu diteliti ulang, gitu loh. Sudah benarkah posisinya? Sudah tepatkah sasarannya? Urusannya dengan ibadah khususnya tentang perilaku, akhlak dan hatinya, itu yang terpenting. Wes wa ma gururu ana punutai kabujuke. Kabujuke mutafake min haitsul ilmu, saking segi ilmu. Iku fa haitsu iktasara moko ing dalem dinggon iktasara. Ngalap cukup, membatasi soposi mutafake ala ilmil fatwa yang ngatasi ilmu fatwa tok. Bujuan yang nomor loro ketika dia membatasi diri bahwa ilmu yang penting itu ya ilmu fatwa tok itu. Wadzonala nyono sopo mutafake ana usah temene ilmu fatwa iku ilmu dini, ilmu agomo. Dia mengira bahwa itulah agama. Wataro kala ninggal sapa mutafaqih kitab Allah ing kitab Allah wa sunnata Rasulillah lan sunnah Rasulullah. Malah kadang-kadang kebacut warubama ta'ana. Lan kadang-kadang maidu sapa mutafaqih maidu fil muhaddisina ing dalem pira-pira wong sing ahli hadis. Ulama-ulama muhadisin dicacat kabeh. Mergo alasane iku lamek ngerekam tok wae ngono. Waqala lan ngucap sapa mutafaqih innahum sak temene muhadisin iku nakolatun pira-pira wong sing nukil, wong sing memindah berita. Iku nakolatu akhbarin pira-pira wong kang boyong berita. Wa hamalatu asfar lan pira-pira wong kang gawa pira-pira lembaran kitab. Layak kau nakari ola paham sapa si akhbar lan hama apa ha, ora paham sapa nakolatu akhbar. Mereka itu kan hanya orang yang mikul kitab aja, enggak tahu paham, enggak pernah paham isinya. Ngapa roh hadis tok ora roh karpe jenenge. Ngono dia meninggalkan ilmu yang lain. Wa tarakala ninggal sapa si mutafake aidon halimale ninggal ilmu tadzibil akhlak ing ngelmune bagusaken pekerti. Ana ilmu tentang akhlak ditinggalkan, ilmu tentang hadis ditinggalkan. Wa tarakala ninggal sapa mutafake al fiqha ing fikih sing asli. Apa fikih asli? Pengertian anilahi tentang Allah Ta'ala. Fikhullah, fikih tentang Allah, yaitu ilmu tauhid. Dan ilmu fikih tentang Allah ditinggalkan. Upama dia belajar tauhid, sing dipelajari duduk tauhide, sing dipelajari debate. Ngono terus ngentong-ngentong persoalan. Upama Gusti Allah iku nggawe watu sing gawedi sampai gusala dera kuat ngangkat ngono iso ta ora. Ngono pertanyaan-pertanyaan ngono ku digoleki. Terus apa yo tahu, apa yo enek. Ubarang ora tahu enek kok dibicara. Ngono. Bidroki jalali sing dimaksud fikhu anil lagi piye? Mengerti tentang Allah bi idroki jalali kelawan ngerteni keagungane Allah. Wa azamati hilam tegese keagungane Allah. Wa utawi ngilmu tentang Allah iku al ilmu aladhi kang yuri sukang bisa nyebabake apa lati al khaufa ing rasa wedi wal yaibatalan tegese wedi wal khusu alan khusu wa yuhamilulan bisa mendorong apa ilmu mendorong ala takwa ing atase takwa marang Allah fatarahu. Monggo ningali sapa sirahu ing mutafake sira tingali aminan ing aman-aman wae aminan ing aman minallahi saking Allah dia merasa sudah cukup, hanya dengan ilmu fatwa saja dia sudah aman dari Allah, koyo-koyo enggak akan ditanya lagi oleh Allah, mergo dhewe wis ahli fikih, fikih sing fatwa kuwi. Murtaron haleka bujuk bihi kelawan ilmune dhewe kelawan Allah apa muta-muta murtaron haleka bujuk bihi kelawan Allah mutakilan hale wong kang pasrah ala annahu ing ngatasé sak temene mutafaqai kula budha mesti apa wa ayar hamarep yen to melasi sapa Allah ing mutafaqai. Fa inna umangka sak temene mutafaqai ku qawama wis dicekaken sapa mutafaqai dicekaken dinahu ing agamane mutafaqai. Lho krana dhewe wis ahli fikih sing ngono kuwi mau dia pasrah mengandelne duwe piandel pokoke aku wis ahli fikih ngene iki ngono. Ora mungkin Gusti Allah gak melasi aku mergo aku wis berjuang menegakkan hukum agamanya. Tapi dhewe dhewe ora tau salat. Ngono. Subuh kodok terus. Wa ana ulun sak temene kelakuan iku ora ulam yastagil. Ngono rumangsane dhewe ngono ngono lho. Wa ana ulun sak temene kelakuan iku ora ulam tastagil lamun ora ketungkul sapa mutafaqih mang. Bil fatwa kelan pira-pira ngelmu fatwane. Lata atolam mokoyek ini buyar apa al halalu tentang kehalalan wal haram ulal haram. Walo, dia duwe penganggep bahwa aku gak belajar iki. Wah, masyarakat ini gak tahu halal haram. Lumangsane dia iki pinter ijen, ngono lho rumangsane. Oh, Pak Gedal, Pak Kotaro, kamu kok teman-teman wis ninggal. Sapa mutafaqih al uluma ing pira-pira ngelmu. Alatikan hiakan utawi ulum iku ahamu luwe penting. Nanging wawah hale utawi mutafaqih iku ghafilun lali magrurun tur tertipu. Kelihatannya jadi gak penting. Malah apa torekoh iku lak pelarian iku. Padune iku wong kerepotan ra iso nyelesekne masalah. Golek kiai-kiai sing model torekoh ngono kuwi lak padune mau mikir nek sing ngono barang. Wa sababu wururi. Lah sebabe kenapa kok tertipu? Wa sababu wururi utahe sebabe kabujuke mutafaqe iku ma barang sami akan ngrungu sapa mutafaqe fi syar'i tentang syara'. Ketika dia mendengar tentang ilmu syariat rupane mamin ta'zimil fiqih saking ngagungaken istilah fikih. Padahal yang dimaksud fikih di sini itu bukan fikih ilmu hukum itu bukan, tapi fikih di dalam syariat ini, fikih di hadis, fikih di Quran, itu bukan fikih ilmu, fikih itu dudu. Fikih di sini adalah kesadaran, pengertian tentang Allah gitu loh. Walam yadrilan orang ngerti sapa mutafaqih. Ana dzalikal fiqha ing sak temene mengkono-mengkono fikih ning gone syariat. Fikih ning gone Quran hadis iku wa utai dzalikal fiqha iku al fiqhu ngerti. Ngerti anilahi tentang Allah wa ma'rifati sifatilan ngerti sifat-sifate Allah. Al muqawifati kang bisa ndadekaken wedi. Wal marjuatilan kang bisa ndadekno optimis. Marang rahmati Allah perlu nelias tasiro supaya ngeroso fa'al kolbu hatine ngeroso al-khawfa yang wedi ing Allah wayula zimala netepi apa kolbu netepi at-taqwa yang ketakwaan. Itulah fikih. Jadi fikih itu kesadaran tentang Allah, mengerti sifat Allah, lalu menyadari perintah dan larangannya, lalu menyelenggarakannya. Lah itu fikih fiti. Idh qala karana dawu sapa Allah taala falaula nafaro min kulli firqatin minhum taifatun liyatafaqahu fiddin wal yunziru qaumahum idza raja'u ilaihim la'allahum yahdharun. Falaula nafaro mongko mbok yo budal perang mingkuli firqatin saking saben-saben firqah kelompok minhum saking wong mukmin. Sapa sing budal perang to ifatun sak kelompok wae, sak kelompok kecil. Perlune apa liatafaqahu supaya padha sempat belajar sapa? Sapa-sapa firqah man bidining dalam soal agama. Waliyum dirulan supaya padha ngelingaken sapa firqah kaumahum ing kaume firqah. Ida roja utut kalane wis bali sapa ta'ifah sing budal perang bali ilahi maring firqah lalahum menawa-menawa firqah menawa-menawa ta'ifah lalahum menawa-menawa ta'ifah iku yahdaruna padha gelem nampa peringatan kabeh. Nah, kalau melihat ayat ini, sebenarnya yang terpenting itu ada peringatan untuk masyarakat supaya hati-hati. Waladi utawi ngelmu yang sulukan bisa hasil bihi kelawan ngelmu apa sing hasil al indaru peringatan iku ghairu hadzal ilmi dudu iki-iki ngelmu. Dudu iki ngelmu apa? Ngelmu tentang apa mang khilafiyat. Oh. Ngelmu tentang fatwa. Sing sakjane fatwa ku mang mengdigo mempertahankan bondo, mempertahankan iki bondone sapa, iki bondone sapa. Nah, dengan ada fatwa maka bondone itu bisa dipertahankan. Umpamane ngono utawa iki soal soal awak. Mergo apa ta fa inna maksuda hadzal ilmu. Mongko sak temene sejane iki ngelmu fatwa iku hifdzul amwali jaga pira-pira bondo bisurutil muamalati kelan pira-pira syarat-syarat muamalah syarat-syarat ngelmu muamalah perjanjian dan lain-lain wa hifdzul abdani lan jaga pira-pira awak bil amwali kelawan tebusan bondo wa bidab il qatlan kelawan mempertahankan apa kelawan nolak pembunuhan wal jirohatilan lan jirohat apa nyatoni itu supaya di masyarakat tidak terjadi saling membunuh dan lain-lain. Nah kalau disoalkan ini berarti balik kan soal bondo karo soal awak. Nah ing dalam soal ibadah bondo karo awak itu hanya alat wal malu tai bondo fitori ilahi ing dalem dalani menuju Allah iku alatun mung dadi alat wal badan utawi awak iku markabun mung dadi tumpaan wa innamal ilmu anak-anak angin pesti utai ngelmu al muhimu kang penting iku huwa utai ngelmu penting iku ma'rifatu sulukit torik ngerteni carane ngambah dalan marang Allah waqatu aqobatil qalbi lan menempuh jalan sulite ati. Apa jalan sulite ati kuwi alati kang hiya kang utawi aqobat iku asifatul madhumatu pira-pira sifat sing tercela. Lah kok ngono? Iya, mergo fahya mongko utawi sifat madhumah iku al hijabu kang bisa ngaling-alingi baina abdi antarane kawula wa baina Allah lan antarane Allah taala itu persoalannya. Mergo lek sampai wa iza mata antekalane mati sapa ngabet mulawasan mulawisan kalih jibrat ditil kasifat iklan mengkono-mengkono sifat tercela kana mongko ana sapa ngabet ana iku mahjuban terhijab anilahi saking Allah taala. Itu persoalannya di situ. Jadi jangan-jangan ini apa ya ora kok berarti elek mutlak enggak. Ilmu fatwa itu diperlukan sebenarnya untuk membentengi masyarakat itu lah supaya tidak terjadi saling membunuh, saling mencuri dan lain sebagainya. Dan itu sudah banyak yang melakukan, sudah banyak yang mencukupi. Dan terus punya anggapan, anggapannya ini loh yang menjebak itu. Anggapan bahwa satu-satunya ilmu yang bisa menyelamatkan orang itu hanya ilmu fatwa ini toh. Lah ini yang gak dilengkapi dengan bagaimana menyelamatkan hati, bagaimana menyelamatkan akhlak, bagaimana menyelamatkan itu semua gak dianggap bukan ilmu. Lah gue ruwet. Sampai nanti dicontohkan orang-orang yang sedemikian perasaannya itu, dicontohkan seperti orang yang berangkat haji. Dia menganggap bahwa orang berangkat haji itu cukup dengan mempelajari bagaimana menjaga ontanya, bagaimana menjaga rombongannya. Dia enggak gelem belajar piye carane nyelametno awake, piye carane haji sing sah, itu enggak dipelajari. Sibuk ngurusi alate tok wae. Nah, ilmu fatwa juga gitu. Ilmu fatwa itu sebuah ilmu alat untuk menyelamatkan masyarakat dari kerusakan. Dan nek masyarakat sudah selamat gak rusak, nanti ada lanjutannya supaya bisa beribadah. Dan ibadah itu ada aturannya, aturan lahir dan aturan batin. Di antaranya aturan batin adalah untuk dengan cara menyelamatkan hati supaya tidak ria, supaya tidak takabur dan lain-lain. Al-Fatihah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa sallim wa radiyallahu tabaraka anhu sahabatu Rasulillah ajmain. Alhamdulillah rabbil alamin. Hamdan yafi na'amahu yukafi mazidahu ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhika wa 'azimi sultanik. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Allahumma tsabbit imanana wa nawwir qulubana wa sallimna fid dunya wal akhirah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Subhana rabbika rabbil izzati 'amma yasifun. Wassalamu ala al-mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.